ku katakan dengan indah. Dengan terluka hatiku hampa. Sepertinya luka menghampirinya. Kau beri rasa yang berbeda. Mungkin ku salah mengartikannya. Yang ku rasa cinta, tetapi hatiku selalu meninggikanmu. Selalu meninggikanmu. Selalu meninggikanmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Tetapi hatiku selalu meninggikanmu. Selalu meninggikanmu. Selalu meninggikanmu. Membuatku terjatuh dan terjatuh lagi. Membuatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terbaik dan yang terlewati. Semua yang terhenti tanpa ku akhiri. Kau buatku terjatuh dan terjatuh lagi. Membuatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terbaik dan yang terlewati. Semua yang terhenti tanpa ku akhiri. Tetapi hatiku selalu meninggikanmu. Selalu meninggikanmu. Selalu meninggikanmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tertahan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Untuk melihatmu.